memberikan keinginanku untuk kesekian kali melihat warna dunia. Oh, dan sinarnya memberikan kehangatan di tiap sela nafasku untuk pertama kali merasakan tak tentu. Bayanganmu beri aku keteduhan di jiwa dan waktuku yang tersisa bawa kembali kau di sini. Kemari hanyalah satu cerita yang merasuki diriku, namun kini pasti ada cinta untukmu. Dalam satu nuansa jiwa. Thank you.